bakal tau budal seisuk sebab melayani langganane. Dungaren tepak emang. Ojok kesusu nyeluk ibu sebab dorong mesti nek dadi mantune. Pebojoan iku ono limo teorine gampang tapi angel kiprak nomor siji wong wedok gak oleh utal-utal barang sengolo. Rahasiane wong lanang lan rumah tanggane ojo diomong no wong ale yo. Nomor lorone wong wedok kudu sing ngerti barek wong lanang kudu mahar sing penting kesetiaan ojo sampai lali lan mendorong semangat berkarya lan berkreasi. Kocok lali nomor telune wong wedok kudu bisa nyimpen awake. Sing gak diweruhi sing lanang persoalan sepele lan ojok duweni sifat iri ati barek tangan kiane. Sing nomor papat wong wedok padha ilingo ojok mengharapkan penghargaan teko wong lanang oleh ya. Terkecuali dolor utawa wong tua nek wong lanang liya konangan boleh dadek nopa akoro. Nomor lima nek ana persoalan ojo diatasi dhewe sembarang kutu runtingan barek bo aco ane. Lan kudu nyelidiki wong lanang dolor apa kebutuhane uga sing lanang kudu ngerti sebab ale. Sebalike wong lanang dijaluk pangertiane kudu saling menghormati ojo gawe sakarepe dhewe ngerti asasine wong lanang wedok iku podo ae. Sing penting duweni rasa rumangsa supaya tentrem rumah tanggane. Saiki contone rumah tanggaku ya apa sekirane cukup, sebab iku tanggung jawabku. Sing penting kerja barek tonggo gak duwe resiku, tak rewangi nyambut gawe ngusungi watu. Cuma wong wedok sing gak duwe pengertian, kok gak ngerti barek sorone wong lanang. Saben dino mangane sate-satean, tak rewangi geger bengkong mangane sego buntelan. Nek aku nrimo bayaran dhe'e pringas-pringis, terus ngajak nang pasar cari ape tuku garbe. Dadak njaluk bupet dhe'e gak tak kobres, terus gegeran aku dijrungkakno nibani wong dodol pete. Terus pisah-pisahan dolor dek mulai nang pulo sempu, nek tak pikir iku duduk jodohku. Rabi sengkari gak golek ayu-ayu, masih elek sedidi pokoke nek bengi gelemi jeti aku. Awan, awan nyangkeng ngamper, sewek lore klambine koning. Wong bebojoan ojo seneng geger, ditinggal pore blungker kaya trenggil. Nandur bawang cek akae, ono sawah boleh sampe sore. Dadi wong lanang ojo saenake, ditinggal pola kumat menggue. Tuku roti bareng ragi, kulo batu campur tepu. Jare benci ngomong ya gak suti, tapi nek bengi koyok pitik ketutu. Yopo teken ono penirat, nandur gobis ono pinggire omah. Yonek kangen kirimo surat, ojo menangis ono penitipan sepeda. Turung udan tak wes lunu, udan mane gak yo tambah soro. Turung dandan kok wis ketok ayu, dandan mane gak tambah koyo buto. Namung semanten dor kidungan kulo sailan boten borong kareso. Nek ditinggal awe-awe grup sawong galing, Surabaya panggon